Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul, bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka at-tafaqquh fid-din, mendalami, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka at-tawasi bil-haq wa-tawasi bil-sabar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita di atas amalan ini, istiqomah melakukan amalan ini, yaitu menuntut ilmu, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala hatta mamatina, sampai kita meninggal dunia. Taib ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran tafsir Al-Quranul Karim, yang mana kitab tafsir yang kita ambil atau yang akan kita baca adalah kitab Taisir Ar-Rahman. Naam, Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Atau yang pendeknya dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang sekelumit pendahuluan tentang Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian pada malam hari ini sebagaimana yang kami janjikan pada pertemuan yang lalu, sebelum kita masuk pada pembahasan inti kitab, terlebih dahulu kita mengenal terjemah ataupun biografi perjalanan hidup penulis rahimahullahu ta'ala, sehingga kita mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan atau perjalanan hidup penulis yang merupakan salah satu ulama, salah satu a'immah dari a'immatil muslimin. Dengan mengetahui biografi atau terjemah atau perjalanan hidup seorang ulama, maka kita akan bisa mengambil pelajaran, kita akan bisa mengambil tauladan dari seorang alim ulama, dan kita akan bisa membandingkan bagaimana kehidupan para ulama, perjalanan hidup mereka dengan kehidupan kita masing-masing. Kita akan merasa bahwasannya kita ini belum apa-apanya, sehingga hal ini akan menjadi pemicu dan menjadi penyemangat, motivasi untuk kita semakin semangat lagi, semakin bersungguh-sungguh lagi di dalam thalabul ilmi. Tidak malas-malasan, tidak santai-santai, tidak seenaknya saya, ya. Naam. Tidak, ya, mumpung libur, tidak, ya. Tapi benar-benar dia itu semangat bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ya. Tidak mumpang-mumpung, ya. Naam. Tapi dia benar-benar pandai mengatur waktunya, kapan waktunya kerja, kapan waktunya dengan keluarga, kapan waktunya majelis ilmu, ya. Nah, masing-masing naam dilakukan sesuai dengan waktunya. Waktunya majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, ya. Alhamdulillah, ya. Naam. Taib telah tersusun jadwal rutin, ya. Naam, yang mudah-mudahan akan berjalan istiqomah dan sebagaimana mestinya, ya, setiap ba'da maghrib dan ba'da isya, ya. Alhamdulillah, ini ni'mah, ya ikhwah. Naam. Padahal di berbagai tempat, di beberapa daerah, ya, naam, ya, yang mereka haus dengan ilmu, ya, naam, tetapi belum ada majelis ilmu, atau belum ada ustadz yang mengampu, atau belum ada da'i ilallah yang bermukim di sana, ya, sehingga mereka hanya belajar melalui tulisan, buku, melalui radio atau media sosial yang lainnya, ya. Nah, alhamdulillah antum di sini bisa langsung belajar syafahian secara langsung, ya. Nah, sehingga antum dengan belajar secara langsung ini mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang mungkin belajar hanya melalui radio, hanya melalui naam taib tulisan internet atau yang semisalnya, ya. Naam, orang yang langsung belajar di majelis itu memiliki keutamaan yang naam lebih, ya. Taib. Dengan mengetahui biografi terjemah seorang alim ulama, maka mudah-mudahan kita akan bisa menteladaninya, mencontohnya, ya. Nah, bagaimana kehidupan perjalanan para ulama kita dahulu, ya. Baik, dan akan kita ambil insyaallah dari beberapa tulisan yang tentang biografi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ambil dari terjemah yang ditulis di buku Manhajus Salikin, ya, yang merupakan salah satu kitab beliau. Karena dalam kitab tafsir yang ada pada cetakan saya tidak ada dituliskan terjemah atau biografi penulis, ya, sehingga kita ambil dari biografi yang tertulis dalam kitab beliau yang lain, yaitu kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Baik. Beliau penulis rahimahullahu taala namanya adalah atau nasabnya naam adalah namanya dan nasabnya adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir Ibni Abdullah bin Nasir bin Hab al-Sa'di, ya, min Bani Tamim. Beliau rahimahullahu taala kunyahnya Abu Abdullah, ya. Abu Abdullah. Namanya Abdurrahman bin Nasir. Kakeknya namanya Nasir. Naam. Bapaknya kakeknya namanya Abdullah. Kakeknya bapaknya namanya Nasir juga. Dari Ahlu Sa'di. Beliau berasal dari Bani Tamim. Dan beliau lebih dikenal dengan naam Asy-Syaikh As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik. Beliau lahir di mana? Beliau lahir di Unaizah. Pada tanggal 12 Muharram. Taib pada tanggal 12 Muharram tahun 1307. Ya, tahun 1307 Hijriah. Yang Masehinya kurang lebihnya 1886 Masehi. 1886 Masehi. Ya, kita semua belum lahir. Nah, beliau rahimahullahu taala sedari kecil ya telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Nah, orang tuanya atau ibunya meninggal ketika beliau berumur 4 tahun. Jadi umur 4 tahun ibunya sudah meninggal. Nah, kemudian 3 tahun berikutnya ayahnya meninggal. Jadi beliau berumur 7 tahun dalam keadaan ayahnya juga telah meninggal dunia sehingga beliau yatim ya di umur tersebut. Naam, enggak punya ayah, enggak punya ibu ketika berumur 7 tahun. Padahal ini masa-masa seorang anak itu sangat membutuhkan belayan, kasih sayang ya orang tua. Naam. Fa ya subhanallah, Allah takdirkan beliau menjadi yatim ketika umur 4 tahun dan 7 tahun ya. Taib. Kemudian setelah meninggal orang tuanya siapa yang ngurus? Diurus oleh istri bapaknya ya. Berarti ibu tiri ya. Nah, baik. Namun ibu tirinya ini bukan ibu tiri yang digambarkan seperti yang di film-film ya. Nah, baik. Ibu tirinya ini salehah. Nah, baik. Bahkan ahabbathu akthar min auladiha. Ibu tirinya lebih cinta kepada As-Sa'di daripada ke anak-anak kandungnya sendiri. Subhanallah. Ya. Nah, ini ibu tiri yang begini yang dicari. Baik. Beliau sangat sayang kepada Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Syekh Sa'di kecil ya. Nah, kemudian setelah beliau dewasa, tumbuh dewasa, ya, beliau tinggal di rumah kakaknya. Ya, di rumah kakaknya Hamid ya. Nah, pada tahun 1388 Hijriah. Nah. Taib atau Syekh Hamad yang meninggal, beliau Syekh Hamad meninggal 1388 Hijriah. Kemudian beliau tumbuh berkembang, ya, beliau tumbuh berkembang di rumah kakaknya. Ya. Yang berikutnya beliau, rahimahullahu taala, sebagaimana kebiasaan para ulama yang lain ya, yang kemarin kita sudah sebutkan terjemah atau biografi siapa? Syekh Hafidz Al-Hakami. Nah, taib. Beliau rahimahullahu taala ya, seperti para ulama yang lain, Hafidz Al-Qur'an Al-Karim wa umruhu lam yatajawaz ats-tsaniyata asyar. Nah, beliau hafal Al-Qur'an dalam keadaan umurnya belum sampai 12 tahun. Jadi masih 11 tahun. Sudah hafid Quran. Masya Allah. Ya. Nah, hafid Quran. Kalau 11 tahun anak-anak kita. Ya. Nah, di mana? Ya. Atau anak-anak kaum muslimin di mana? Ya. Nah, ma'al asaf. Ya. Sangat disayangkan anak-anak kaum muslimin. Umur 11 tahun, taib, ya, dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran, ya, banyak anak-anak kaum muslimin. Nah, bahkan ya, yang terjadi seperti yang kita lihat, ya, doya sia-sia waktu mereka. Nah, ya, habis waktunya untuk ya, perkara yang melalaikan. Ya. Nah, mungduru. Perhatikan para ulama alaihim rahmatullah bagaimana masa-masa kecil mereka hafal Al-Quran sedangkan umur mereka itu belum mencapai baligh, belum dewasa, belum baligh. ada yang 9 tahun sudah hafal Quran, ada yang 7 tahun ya. Nah, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun seperti ini Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, baik. Yang demikian juga na'am tidak lain taib adalah karena fadlullah ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau na'am rahimahullahu taala, kemudian ya tarbiyah yang salehah, pendidikan yang salehah yang baik ya, dan lingkungan keluarga yang mendukung ya. Nah, tarbiyahnya tarbiyah salehah, kemudian lingkungannya mendukung. Nah, sehingga lahirlah para hafadzul Quran ya, sigar, dalam keadaan masih kecil ya, belum mencapai usia baligh. Seperti ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, maka ya, kita yang sudah berumur tua pun ya, bukan alasan bahwasannya kita ini sudah terlambat menghafal Al-Quran. Belum ya, belum terlambat. Taib, tetap kita semangat dan bersungguh-sungguh untuk menghafal Kitabullah, menghafal Al-Quranul Karim ya, mempelajari tata cara bacanya yang benar, kemudian na'am mengetahui maknanya ya, kemudian menghafalnya. Kita coba dan terus kita berusaha menghafalnya ya. Nah, jangan sampai terbetik dalam pikiran kita menghafal Al-Quran itu hanya tugas anak-anak ataupun pekerjaan anak-anak ya. Nah, tidak demikian. Kita pun berusaha ya, berupaya sesuai dengan kemampuan kita. Mampu kita mungkin sehari cuma satu ayat bismillah ya, biiznillah ya. Satu ayat, kalau istiqomah ya, sebulan udah 30 ayat ya. Nah, taib, dan demikian seterusnya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan gantungkan cita-cita kita nah, menjadi hafidhul Quran ya. Nah, jangan ini udah tua, gak mungkin ya. Kaif, enggak mungkin. Naam. Taib. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan antum yang sudah berumur 40-50 tahun menjadi hafid Quran. Allah Maha mampu, ya. Naam, jangan bilang enggak mungkin atau mustahil. Naam. Taib. Terus berusaha. Gantungkan cita-cita naam yang setinggi-tingginya, saya bercita-cita menjadi hafidul Quran. Kemudian dibarengi dengan usaha, terus sedikit demi sedikit ya, juz amma selesai dalam satu tahun misalkan ya. Nah, tahun berikutnya program juz 29. Nah, tahun berikutnya program juz 28 ya. Sebenarnya setahun satu juz itu sudah paling lelet ya, artinya paling lambat otaknya gitu kalau satu tahun satu juz ya. Nah, iya ya, kalau untuk sungguh-sungguh setahun atau juz itu sebenarnya sudah paling lelet, paling lambat sebenarnya. Terus berusaha ya. Satu juz, satu juz, satu surat demi surat, satu ayat demi ayat. Nah, dan kita bercita-cita menjadi hafidhul Quran. Dan ketika kita meninggal dunia dalam keadaan kita belum hafidh Al-Quran ya, namun kita sudah berniat bersungguh-sungguh bercita-cita menjadi hafidz Al-Quran dan dibarengi dengan usaha dan upaya, kemudian kita meninggal dunia belum menjadi hafidzul Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dengan para hafadzul Quran. Nah, para hafadzul Quran bersama siapa? Ya, di akhirat nanti ma'al kiramil bararah, bersama para malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang berbakti kepada Rabbnya ya, subhanallah. Nah ya. Taib, innamal a'malu binniyah. Perkara niat ini bukan perkara yang sepele ya. Nah, amalan yang kecil ketika niatnya benar akan bernilai tinggi. Nah, taib. Beliau rahimahullahu ta'ala hafal Quran dalam keadaan umurnya 11 tahun, belum nyampe 12 tahun. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita ini ya. Nah, yang sekarang kita udah lewat 12 tahun ya. Bahkan udah lewat 40 tahun ya. Terus berusaha sedikit demi sedikit, kemudian anak-anak kita jangan sampai seperti kita. Ya. Nah, anak-anak kita mulai ya, kita terbiah dengan terbiah salihah sebagaimana terbiahnya para ulama. Naam alaihim rahmatullah. Berusaha kita itu untuk meneladani mereka. Naam, terus kita naam ajari anak-anak kita dengan Al-Qur'an, hadis, akidah dan seterusnya. Jangan sibukkan anak-anak kita dengan pelajaran-pelajaran yang melalaikan dari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang sedikit manfaatnya ya, dan lebih banyak melalaikan naam dari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, fokuskan anak-anak kita untuk perkara yang lebih bermanfaat baginya. Naam. Baik, di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala ya, sebagaimana kebiasaan para ulama yang lain. Naam, di umur-umur seperti itu belasan tahun, naam mendatangi majelis-majelis para ulama ya. Majelisnya ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan. Naam. Sehingga naam dengan semangat menghadiri majalisul ilm ya, beliau tumbuh dan berkembang di atas ilmu ya. Datang ke majelis Syekh Fulan belajar fikih, datang ke majelis Syekh Fulan belajar akidah, belajar ke Syekh Fulan belajar tafsir, datang ke majelis atau Syekh Fulan belajar usul fikih ya, naam, atau qawaid fikih atau yang semisalnya bahasa Arab, nahwu sharaf dan seterusnya dari berbagai macam fununul ilm ya, cabang-cabang ilmu ya. Naam. Ya. Sehingga tidak heran beliau rahimahullahu taala menjadi seorang alim ulama pada zamannya. Semangatnya menghadiri majelis-majelis ilmu dan tidak tergoda dengan zahariful dunia, kemewahan-kemewahan dan gemerlapnya dunia. Nah, fokus beliau mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, taib, sehingga sangat banyak masyayikh beliau ya. Nah, disebutkan dalam tarjam atau biografi di sini, naam ada beberapa masyayikh beliau, Syekh Ibrahim bin Hamad bin Hasir bin Jasir, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Syibl, Syekh Saleh bin Uthman Al-Qadi, Syekh Abdullah bin Iyad Al-Harbi, Syekh Sa'ad bin Abdullah At-Tawijiri, sampai masyayikh yang lainnya. Banyak syekh beliau ya. Nah, taib. Beliau rahimahullahu ta'ala ketika berumur 23 tahun, ketika berumur 23 tahun beliau sudah mulai membuat atau membuka majelis at-tadris. Umur 23 tahun sudah buka majelis tadris, mengajar. Nah, umur 23 tahun ya. Taib, masih muda ya. Seorang pemuda, tetapi seorang pemuda yang aqil, yang berakal dan alim dan berilmu ya. Fakana yata'allam wa yu'allim, dan beliau di umur tersebut ya, buka majelis ya, ngajar kaum muslimin di masjid-masjid ya. Beliau yata'allam, belajar dan juga mengajar ya. Nah, belajar dan juga mengajar ya. Taib. Dan ketika beliau berumur atau pada tahun ya 1350 ya, beliau lahir 1307, kemudian 1350 naam tadris, majelis tadris di kota beliau itu kembali kepada beliau. Para penuntut ilmu ya naam itu berdatangan kepada beliau dan menjadi rujukan ya, naam di tempat tersebut ya. Tahun 1350 1350. Ya, berarti umur beliau berapa? Lahirnya 1307. 42. Umur 42 sudah menjadi rujukan. Nah, kaum muslimin di tempat beliau atau di negeri beliau rahimahullahu taala. Berdatangan para penuntut ilmu ya, dari berbagai penjuru. Nah. Baik. Farahimahullah rahmatan wasi'atan. Kemudian bagaimana cara mengajarnya beliau? Nah, ini juga penting ya. Nah, taib cara mengajarnya beliau rahimahullahu taala. Naam. Ya. Taib di antara yang beliau lakukan dalam metode mengajar beliau ya, adalah naam mengulang-ulang pelajaran kemarin ya, sebelum memulai pelajaran yang baru. Ya. Nah, jadi sebelum mulai pembahasan yang baru, ya, beliau naam bertanya kepada para talabahnya, para murid-muridnya tentang pelajaran yang sebelumnya. Nah, baik. Kemudian di akhir pelajaran, ya, di akhir pelajaran setelah beliau menjelaskan panjang lebar, ya, di akhir pelajaran beliau menunjuk beberapa talabahnya untuk mengulangi atau meringkas ya, dari penjelasan yang telah beliau sampaikan. Nah, subhanallah. Ini tarekoh mengajarnya beliau rahimahullahu taala. Kemudian di antara tarekohnya juga atau metodenya juga beliau mempersiapkan hadiah. Ya. Jadi misalkan ada yang bisa jawab, kasih hadiah. Ah, laka jaizah. Hadiah untukmu, ya. Nah, ada yang hafal matan, ya. Nah, kasih hadiah. Nah, dan demikian seterusnya untuk memotivasi para naam tolabah ya, para penuntut ilmu ya. Nah, dan kemudian di antara tarekah beliau, beliau kadang-kadang sengaja menyampaikan yang salah, yang keliru. Paham maksudnya? Nah, untuk melihat siapa yang naam perhatian. Ya. Siapa yang yantabih? Ya. Yang perhatian. Nah, kalau orang perhatian, maka dia akan mengingatkan syekhnya. Nah, imam mengangkat mengacungkan tangannya, ya, mengingatkan syekhnya keliru syekh, ya. Nah, baik, mafhum? Ini tarekahnya beliau. Nah, baik, kemudian beliau setelah itu menjelaskan yang benar, yang tadi keliru, yang benar ini dan itu. Subhanallah ya, untuk ngecek ini pada serius enggak ini ya. Nah, perhatian enggak ya? Nah, baik. Ini salah satu daripada metode mengajarnya beliau rahimahullahu taala. Nah, kemudian beliau juga salah satu metodenya adalah mengulang-ulang naam pelajaran sampai ya para talaba atau para santri ini benar-benar memahami apa yang beliau sampaikan. Nah, baik. Kemudian di antara tarekat dan metode beliau juga adalah beliau banyak mengadakan majelis-majelis ya, dari pagi sampai malamnya beliau rahimahullahu taala. Wa kanat durusuhu min ba'di tulu'i syams wa fi dhahwah wa qabla salatil asr wa ba'daha amin ba'dil maghrib ila al-isya hakadha kull yawm. Beliau rahimahullahu taala majelisnya itu setelah ba'dal fajr atau ba'da tulu'i syams, setelah matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit beliau mengadakan majelis ya. Naam, kemudian di waktu duha ya, antara naam taib matahari terbit setinggi tombak sampai duhur atau sampai waktu duhur ya, atau qobel ad-duhur sebelum duhur. Nah, di sini juga waktu-waktu beliau membuka majelis ya. Nah, kemudian setelah zuhur istirahat sampai asar. Setelah zuhur beliau pulang ke rumah, istirahat sampai asar. Ba'dal asar beliau buka majelis lagi. Nah, sampai naam taib. Bahkan di sini disebutkan waqabla salatil asar, ya. Ba'da zuhur istirahat, sebelum salat asar, beliau juga apa? Nah, mengadakan majlis lagi sebelum salat asar dan setelah salat asar. Kemudian dilanjut lagi ba'dal maghrib sampai isya, ya. Dan demikian seterusnya aktivitas naam atau rutinitas beliau rahimahullahu taala. Nah, waktunya habis untuk naam belajar dan mengajar, ya. Naam, belajar dan mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu agama ini. Taib, farahimahullah rahmatan wasi'atan. Nah, kemudian juga ya, beliau rahimahullahu ta'ala adalah orang yang gemar menulis, ya, gemar menulis. Nah, taib, sehingga ya, beliau naam jarang lepas dari tinta dan kertasnya. Daib, beliau jarang lepas dari tinta dan kertasnya. Setiap ada faedah yang terbetik, nah, beliau langsung tulis. Ya, ada faedah yang beliau dapat, ya, langsung ditulis. Ya, kadang-kadang ditulis di sampul kitab, ya, kadang-kadang ditulis di buku yang, nah, kalau kita bilang sekarang mungkin buku saku, ya, yang lebih kecil daripada telapak tangan kita. Tulis langsung. Ketika ingat, ketika mendapatkan faedah langsung ditulis, ya. Nah, kadang-kadang dari kertas yang beliau dapatkan ketika itu, ya, ada kertas, ada faedah terbetik atau ada dapat faedah, ya, kemudian cari kertas langsung tulis. Subhanallah, ya. Beliau rahimahullahu taala. Ulama sekali berbeliau yang hafal Al-Qur'an umur 11 tahun, ya. Nah, yang hafalannya kuat, ya, tetapi terus masih bersemangat untuk mengikat ilmu, ya, mengikat ilmu dengan menulis ilmu atau menulis faedah yang beliau dapat, ya. Nah, ini demikian karena al-hifdhu khawan, hafalan itu suka berkhianat, ya. Ah, saya hafal insyaallah, nah, enggak usah ditulis. Taib, besoknya ditanya enggak tahu, ya. Nah, lupa. Kenapa? Ya. Karena tadi gak ditulis, ya. Beda kalau ditulis, lupa. Oh iya, saya tulis kemarin. Lihat tulisannya, ingat lagi. Nah, ketika lupa, lihat tulisannya, ingat lagi. Dan demikian seterusnya. Nah, taib. Sehingga ini menunjukkan pentingnya kitabah, menulis, ya. Penting sekali menulis. Nah, taib. Penting sekali bagi thalibul ilmi untuk menulis faedah-faedah yang didapatnya. Dan beliau naam suka menulis, ya. Dan naam dengan ilmu yang memumpuni pada yang ada pada beliau, ya, beliau membuat karya-karya ilmiah, ya. Dan sangat banyak karya-karya ilmiah beliau atau tulisan-tulisan beliau rahimahullahu taala, ya, disebutkan lebih dari 40 karya ilmiah, lebih daripada 40 kitab, ya. Naam, dari kitab-kitab beliau, ya. Yang sebagiannya sudah dicetak, ya. 40 ini sudah dicetak, ya. Tersedia di naam percetakan kitab-kitab berbahasa Arab, ya. Tersedia di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Yang sebagian lagi ada yang belum dicetak. Nah, taib. Kemudian beliau rahimahullahu taala di antara karyanya yang paling terkenalnya, ya, di antaranya kitab yang akan baca, yang akan kita baca nanti. Kitab apa? Kitab naam Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir. Naam, kitab tafsir Al-Qur'anil Karim, yang lebih pendeknya kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, ya. Nah, beliau menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab tersebut. Kemudian di antara kitab beliau juga yang kita kenal, kitab apa? Nah, Manhajus Salikin, Nah, kitab tentang fikih. Yang tulisan tentang fikih ini adalah tulisan fikih yang ringkas tapi padat. Kalau pengen mempelajari kitab fikih yang ringkas tapi padat, baca kitab Manhajus Salikin. Nah, baik. Yang sekarang banyak dikaji oleh para asatidzah kita ya. Nah. Kemudian diantara kitab beliau juga ada adalah apa? Nah, Al-Qawaidul Hisan di tafsir Al-Quran, kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian kitab-kitab tentang Qawaid Al-Usul Al-Jami'ah, tentang kaidah-kaidah fikhiyah. Beliau memiliki kitab Al-Qawaidu Wal-Usulul Jami'ah Wal-Furuq Wat-Taqasimul Badi'ah Wan-Nafi'ah. Karya beliau dalam bidang tafsir, dalam bidang usul, dalam bidang fikih, dalam bidang na'am bahasa Arab, ya, dan yang lainnya, ya. Yang karya-karya beliau ini menunjukkan keilmuan beliau, ya. Keilmuan dan kemapanan, kematangan na'am beliau dalam berbagai macam cabang ilmu. Nah, baik, dan kitab-kitab yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dalam pertemuan yang ringkas ini. Kemudian apa tujuan beliau menulis? Banyak menulis beliau, ya. Kemudian mencetak karya-karyanya, tulisan-tulisannya. Nah, taib. Ya. Kalau sebagian kita kan, ya, nah, menulis, berkarya, atau menerjemahkan kitab para ulama, ya. Nah, kemudian ya kasih ke percetakan, fadol dicetak, ya. Kemudian dapat persenan, kan ya gitu ya. Nah, taib. Beliau rahimahullah ta'ala banyak menulis karya. Nah, tapi tujuannya apa? Nah, beliau banyak menulis karya, ya. Tujuannya tidak lain adalah ikhlas, ya, linashril ilmi wa da'wa ilal haq, untuk menyebarkan ilmu dan mendakwahkan al-haq, kebenaran. Nah, tidak ada sama sekali tujuan-tujuan duniawiyah, ya. Nah, walaupun boleh ya, ana nerjemahkan misalkan kitab, nih cetak, ana jual terjemahan ana sekian juta misalkan, boleh. Nah, baik. Namun ada yang lebih baik lagi. Nah, fadl, naam, taib, disebarkan kepada kaum muslimin dan naam gratis. Ya. Dan beliau rahimahullah ta'ala menulis, berkarya, ya, kemudian mencetak dengan dana sendiri, ya, subhanallah. Mencetak, naam, kemudian naam beliau menyebarkannya kepada kaum muslimin, ya. Tauzi'an majanan, dibagi-bagi gratis kepada kaum muslimin. Naam. La yanalu minha 'ardan zailan. Naam, aw yastafid minha 'arad ad-dunya. Beliau sama sekali tidak mengharapkan naam, ya, taib, balasan yang akan zailan, balasan yang akan musnah, yaitu balasan dunia, ya, dan sama sekali beliau tidak mengharapkan balasan naam ad-dunia, kedudukan dunia, ya. Bal yuwazzi'uha majanan, ya, bahkan beliau membagi-baginya gratis, ya. Fa jazahullahu 'anil islami wal muslimina khaira. Beliau rahimahullah ta'ala. Nah. Kemudian murid-murid beliau, ya, naam, sangatlah banyak, ya. Banyak sekali murid-murid beliau rahimahullah ta'ala. Nah, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di majelis yang singkat ini. Kemudian bagaimana akhlak dan juga naam sifat-sifat jasmani beliau rahimahullah ta'ala, ya. Beliau disebutkan laisa bitawil wala bil qasir, enggak tinggi dan juga enggak pendek, berarti sedang-sedang lah ya. Nah, sedang-sedang, enggak tinggi dan juga enggak pendek. Mumtali'ul jism, badannya berisi ya. Jadi bukan kayak anak, kalau anak kurus ya. Badannya berisi beliau. Nah, kayak siapa berarti? Badannya berisi. Abyadul laun, warna kulitnya putih ya. Dan disertai sedikit kemerah-merahan. Nah, putih, mungkin saking putihnya ya. Nah, ada disertai kemerah-merahan. Kemudian apa warna rambut dan jenggotnya? Warnanya putih. Warna jenggot dan rambutnya putih sejak beliau berumur 28 tahun. Umur 28 tahun sudah ubanan jenggot dan rambutnya. Ya, mungkin terlalu banyak mikir ya, atau wallahu alam. Nah. Jadi, alhamdulillah kita ini masih putih ini ya. Nah. Udah kepala 3, kepala 4 tapi masih masih apa? Masih hitam, afwan. Nah, masih hitam. Beliau rahimahullah ta'ala umur 28 tahun, jenggotnya udah putih, kepalanya, rambutnya udah putih. Kemudian bagaimana akhlak beliau? Kalau tadi kondisi jasmani beliau, akhlak beliau bagaimana? Akhlak beliau adalah akhlak yang mulia. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Ringan tangan ya. Atau panjang tangan, beliau suka memberi ya. Ringan tangan sama panjang tangan sama enggak? Hah? Beda. Kalau panjang tangan apa artinya? Suka mencuri. Berarti bukan panjang tangan ya. Ringan tangan. Baik. Atau mungkin beda istilah di negeri kita dengan istilah orang Arab ya. Mungkin beda. Di sini ditulis walahul yadutula. Bifadlillahi fi kulli sajiyah. Baik, al-muhim, ringan tangan, suka memberi, dermawan ya, kepada fukara, fakir miskin. Wa yatafaqqad al-fukara, beliau selalu bertanya tentang orang yang fakir gitu, merasa kehilangan. Si fulan mana? Si fulan mana? Jadi yang ditanya bukan orang-orang yang kaya, yang masya Allah gitu. Yang fakir yang ditanya, si fulan kemana? Subhanallah, beliau rahimahullah ta'ala sangat perhatian kepada orang-orang fakir. Dan beliau orang yang mutawadhi, tawadhu, baik kepada orang yang lebih muda dari beliau, kepada anak-anak sekalipun, atau kepada orang lebih tua dari beliau, tawadhu. Baik kepada orang yang beliau kenal dekat atau enggak beliau kenal secara dekat ya, cuma kenal-kenal begitu saja. Tapi beliau sok akrab ya, sok akrab dengan orang yang beliau kenal dekat atau dengan orang yang enggak beliau kenal secara dekat. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala zuhud dalam hal dunia ya. Zuhud dalam hal dunia, padahal dunia datang kepada beliau, ditawarkan kepada beliau gaji ya. Beliau kita itu menjadi apa? Menjadi mudir dalam suatu lembaga pendidikan. Ditawarkan gaji, ditawarkan ini. Tapi beliau merasa apa yang sekarang beliau miliki sudah cukup. Sudah cukup alhamdulillah, sehingga beliau enggak menolak gaji tersebut. Karena beliau merasa sudah cukup ya, apa yang beliau dapatkan ya, bisa untuk makan, bisa untuk minum, dan bisa untuk menafkahi anak istri, sudah cukup ya. Taib. Jadi himmah beliau bukan himmah dunia. Kalau orang himmahnya dunia walaupun sudah cukup, ini gaji ya. Gaji kok ambil ya. Ada kesempatan ini lagi, ambil lagi. Ini orang kalau seandainya himmahnya dunia. Beliau rahimahullah ta'ala subhanallah. Zahid fid dunia, zuhud dalam hal dunia. Baik. Padahal kedudukan ditawarkan kepada beliau ya, kekuasaan ditawarkan kepada beliau, tetapi beliau menolaknya. Beliau lebih senang mengajar dengan para sahabat, mengajar para thalabah ya, kaum muslimin ya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala taib sangat sayang kepada fukara, masakin, dan guroba. Perhatikan, sangat sayang kepada fukara, masakin, dan guroba, orang-orang asing yang datang kepada beliau, bermajlis kepada beliau. Tahu guroba? Guroba itu, orang-orang asing yang bukan dari asli Unaizah, ya. Nah, yang datang belajar kepada beliau. Nah, ini akhlak para ulama, ya. Menyayangi orang-orang ghuraba. Orang-orang ghuraba, ya, misalkan orang Indonesia belajar di Arab Saudi sana misalkan, atau belajar di Yaman, mereka itu ghuraba, orang asing. Nah, ghuraba karena negerinya dan ghuraba juga karena manhajnya, ya, manhajnya ghuraba, ya. Nah, asing di tengah-tengah manhaj orang-orang menyimpang, dan dirinya dari segi tempat atau negara juga orang asing. Jadi double keasingannya. Nah, sehingga para ulama alaihim rahmatullah ketika datang orang ghuraba yang hudu belajar, na'am, ya, di depan mereka, maka mereka sangat perhatian dan sayang kepada para ghuraba. Ya, seperti contohnya Syekh Nasir As-Sa'di dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Nah, ya, sayang kepada para ghuraba. Ya, tidak seperti Abdurrahman Al-Adani. Naam. Hadahullah. Allah yahdi. Naam. Taib. Dia bukan sayang kepada ghuraba, malah ngusir ghuraba. Ya. Naam, ngusir ghuraba, bahkan menuduh ghuraba teroris, ya. Fal iyad billah. Naam, kekasaran, kekakuan, ya. Naam, fal iyad billah, ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah, ya. Selevel Abdurrahman Al-Adani enggak selamat dari sifat-sifat seperti ini, ya. Nah, taib. Maka kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan, ya, keselamatan dan afiah, ya, dari sifat-sifat yang tercela yang seperti ini. Nah. Baik, mungkin sebelum kita lanjut, ya, adzan dulu, ya. Udah adzan tadi, ya. Nah, al-muadzin ya adzin fadl. Dol, yang biasa adzan. Baik, kita lanjutkan. Di antara sifat-sifat beliau dan akhlak-akhlak beliau yang mulia, na'am, beliau sering berkumpul dengan manusia. Yukthirul ijtima bin nas. Sering, banyak berkumpul dengan manusia. Apa tujuannya? Nah, tujuannya untuk naf'ul khalq, memberikan manfaat kepada manusia, menyebarkan ilmu dan mendakwahkan manusia. Nah, di antaranya beliau sering ziarah, ya. Sering ziarah ke na'am taib penduduk. ke rumah-rumah mereka, sering ikut serta dalam kegiatan-kegiatan mereka. Nah, dan kadang-kadang beliau bercanda dengan mereka, dengan manusia. Nah, tetapi candaan yang tidak menjatuhkan kewibawaan beliau rahimahullahu taala. Para ulama bercanda ya dengan para muridnya, dengan sahabat-sahabatnya, tapi candaan yang tidak menjatuhkan kewibawaannya. Beliau bercanda tapi tetap murid-muridnya baik menghormatinya. Baik, dan ini adab yang masya Allah ya, harus kita perhatikan. Nah, jangan mentang-mentang ustadznya suka bercanda, akhirnya ustadznya dicandain berlebihan, atau syekhnya dicandahi cara berlebihan, tidak demikian. Canda silahkan, tetapi candaan yang tidak menjatuhkan kehormatan gurunya atau syekhnya, dan tidak mengurangi kewibawaannya. Taib. Dan beliau rahimahullahu taala senang menginfakkan hartanya kepada murid-muridnya. Ya demikian karena beliau enggak mau murid-muridnya ini sibuk dengan mencari ma'isyah untuk kebutuhannya sehari-hari, karena kebutuhan sehari-hari otomatis itu adalah kebutuhan yang pokok yang harus kita cari. Kalau kita enggak ada yang menafkahi, otomatis kita yang harus mencari sendiri. Maka beliau rahimahullahu taala karena enggak suka atau lebih menginginkan santrinya tolabahnya itu fokus, sehingga beliau gemar bersedekah kepada tolabahnya. Yang tadinya mungkin cari ma'isyah, kamu enggak usah cari ma'isyah, ini keseharianmu saya tanggung, ini dikasih. Subhanallah. Beliau sangat menyayangi murid-muridnya. Taib. Dan beliau di antara sifat beliau, mendengar nasihat yang disampaikan kepada beliau, mendengar nasihat yang disampaikan oleh kaum muslimin atau manusia kepada beliau rahimahullahu taala. Contohnya di masjid beliau ketika itu belum ada apa ini namanya? Mukabbir saut, mikrofon, jadi beliau ngajarnya tanpa mikrofon. Taib. Maka sebagian orang taib menasihati beliau rahimahullahu taala, "Syekh, bagaimana kalau antum ngajarnya pakai mikrofon, supaya suaranya terdengar sampai dari ujung ke ujung, dan lebih jelas, lebih mudah dipahami." Maka beliau rahimahullahu taala mendengar nasihat ini, sehingga beliau memerintahkan untuk memakai mikrofon. Subhanallah. Beliau ini diantara contoh beliau menerima nasihat dan usulan saran dari manusia. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Dan beliau rahimahullahu taala kana jari'an fil haq. Beliau selalu berjalan di atas al-haq, kokoh di atas al-haq, enggak goyah, tidak silau dengan bujukan dan rayuan kekuasaan, jabatan atau harta benda, tidak seperti sebagian dai pada zaman sekarang, silau dengan tawaran-tawaran duniawiyah. Silau dengan tawaran-tawaran jabatan dan kedudukan. Baru ditawari ya, "Ustaz, kalau antum mau gabung dengan kita, antum nanti jadi pimpinan. Tapi antum jangan gabung sama jamaah ahlu tahzir atau jamaah tahzir misalkan." Taib. "Antum jangan gabung sama ustaz-ustaz fulan ya. Nanti antum akan kasih dana." Dana yang banyak. Ini ada dana miliaran ini. Antum bisa bangun pondok yang masya Allah besar. Antum akan hidup mewah ya, dan yang semisalnya. Tapi jangan gabung dengan ustadz-ustadz yang suka mentahdir itu. Ya. Nah, Allahul musta'an. Taib. Lihat akhlak dan sifat salah seorang ulama kita, Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullahu taala, kokoh di atas al-haq. Enggak goyah dengan tawaran-tawaran dunia, jabatan, kekuasaan dan yang semisalnya. Nasihanil khalq, dan beliau suka beri nasihat kepada makhluk. Ada yang salah keliru, nasihati. Ya. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya. Nah, ini sifat beliau rahimahullahu taala. La ta'khudhuhu fillahi law matala'im, beliau enggak takut. Nah, celaan orang-orang yang mencela, ya. Nah, ketika itu al-haq, beliau pegang, beliau sampaikan. Nah, enggak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Nah. Farahimahullah rahmatan wasi'atan. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya, wafatnya beliau rahimahullahu taala, ya, supaya ringkas enggak panjang lebar. Nah. Tapi beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun atau pada hari atau pada malam Rabu, ya. Wafat pada malam Rabu tanggal 23, ya. Taib 23 bulan 6. Bulan 6 berarti bulan apa? Hah? Ah, bukan bulan Masehi. Ah. Bulan apa? Bulan 6. Sekarang kita ini bulan 6. Hah? Jumadil Tsani. Ya, sebagian mengatakan Jumadil Akhir. Taib, Jumadil Tsani. Tanggal 23 Jumadil Tsani tahun 1376. 1376 dikurangi 1307 berapa? Hah? 69. Umurnya 69 tahun, ya. Nah, subhanallah, umur yang beliau habiskan, ya, beliau habiskan umurnya untuk ilmu, untuk ta'lim, nah, untuk dakwah, untuk ta'lif, menulis, dan untuk taujih, memberikan nasihat, bimbingan kepada umat, ya. Umur yang Allah berkahi. Farahimahullah rahmatan wasi'atan. Nah, ya. Beliau meninggal karena sebab apa? Ya. Beliau terkena penyakit naam dok tekanan darah tinggi, ya. Naam. Taib. Beliau rahimahullah taala terkena penyakit ini ketika beliau naam kambuh penyakitnya, ya. Maka beliau safar ke Lebanon, ke Beirut. Naam. Lil ilaj, dalam rangka untuk berobat. Nah, jadi beliau safar ke luar negeri untuk berobat, mengobati penyakit beliau. Dan beliau sempat tinggal di Lebanon sekitar 2 bulan. Tinggal di Lebanon sekitar 2 bulan dirawat, ya, sampai sembuh. Jadi perawatan 2 bulan. Sudah sembuh baru boleh pulang, ya, ke negerinya, pulang. Nah. Doib. Dan sebelum beliau pulang ke negerinya, telah dinasihati oleh para dokter atau dokter yang menangani beliau, jangan terlalu capek, ya, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu ini dan itu, ya. Nah, seperti apa? Ya, nasihat-nasihat dokter sekarang kepada orang yang terkena penyakit-penyakit yang parah seperti ini, ya, jangan terlalu capek, jangan terlalu dikuras waktunya dan seterusnya. Nah, pulang ke negerinya. Nah, doib. Bagaimana bahasanya? Enggak mengindahkan nasihat dokter. Nah, tetap ngajar. Tadris, ya. Sebagaimana kebiasaan beliau sebelumnya, ngajar ba'da fajar, ya. Nah, kemudian di waktu duha, kemudian setelah asar, setelah maghrib, ngajar beliau rahimahullahu ta'ala. Naam. Taib. Alhasil qaddarallahu ma syaa fa'al, ya. Naam. Beliau terus mengajar dan mengajar sehingga berpengaruh kepada penyakit yang sebenarnya sudah sembuh, ya. Naam, tetapi karena beliau naam tidak mengindahkan nasihat dokter yang dinasihatkan kepada beliau rahimahullahu ta'ala, ya. Naam, sehingga kambuh lagi penyakitnya. Kambuh lagi penyakitnya. Kemudian naam beliau sakit kembali, ya. Kemudian sampai beliau meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Subhanallah, alangkah sudah nikmat, ya. Nikmat belajar, nikmat mengajar, itu penyakit enggak terasa, ya. Nah, subhanallah. Nah. Baik. Ana teringat Ustaz siapa? Muhammad Taufik, Ahmad Taufik, ya. Yang dulu di mana? Hah? Pekalongan, Ustaz Ahmad Taufik Pekalongan. Nah. Beliau masya Allah semangat, ya. Semangat ngajar, semangat berdakwah, ya. Dan qadarullah beliau tertimpa penyakit apa? Semodel kanker mungkin, ya. Nah, kemudian diterapi, ya, dengan kemoterapi sampai rambutnya rontok, ya. Nah. Al-muhim. Nah. Di tengah-tengah beliau sedang sakit, ya, masih sempat ngajar usul tafsir, ya. Nah, bahkan mengatakan di majelis apa? Ini nikmah ada beliau, ya. Nikmah, ya. Mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah, ya. Mengkaji ilmu agama ini nikmah, ya. Nah, padahal beliau ketika itu sedang parah-parahnya. Nah. Baik. Demikianlah ketika ilmu itu naam telah menjadi idola pada diri seseorang, ya. Nikmat, ya. Padahal dia dalam keadaan sedang tertimpa penyakit, ya. Penyakit yang berat, bukan penyakit yang ringan, ya. Tetapi kenikmatan mengajar, kenikmatan belajar, kenikmatan membaca ayat-ayat Allah itu mengalahkan naam, ya, rasa sakit tersebut. Subhanallah. Farahimahullah rahmatan wasi'atan. Naam. Kemudian beliau disolatkan di mana? Ya, di Unaizah. Naam. Disolatkan ba'da zuhur, ya, pada hari itu juga. Naam. Taib. Dan dikhabarkan belum pernah naam terlihat atau belum pernah terjadi naam banyaknya orang yang mensolati naam seorang yang meninggal, ya. Naam, selain ketika beliau rahimahullahu ta'ala meninggal dunia, sebelumnya belum pernah naam terlihat pemandangan yang seperti itu, ya. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Naam. Taib. Selesai, ya. Nah, kemudian terakhir tentang ucapan para ulama tentang beliau rahimahullah ta'ala. Bagaimana komentar para ulama, ya, terhadap beliau rahimahullah ta'ala. Dan di sini ada beberapa komentar. Kita akan bawakan dua komentar. Nah, yang pertama komentar dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang merupakan mufti mamlakah naam Saudiyah, ya, mufti kerajaan Saudi Arabia pada zaman beliau, ya. Naam. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kata beliau tentang Syekh Sa'di rahimahullah, "Kana qalilal kalam illa ma tarattaba alaihi faidah." Beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, naam, itu qalilul kalam. Sedikit ngomong, ya, artinya enggak banyak bicara. Sedikit ngomong kecuali naam taib omongan-omongan yang berfaedah. Nah. Jadi beliau tidak banyak ngomong kecuali omongan yang berfaedah. Kemudian jalastuhu ghayra marrah fi Makkah war Riyadh. Aku, kata Syekh bin Baz, bermajlis dengan beliau bukan hanya sekali, artinya beberapa kali di Mekah dan juga di Riyadh. Wa kana kalamuhu qalilan illa fi masa'il al-ilm. Dan ucapannya itu sedikit kecuali dalam masalah-masalah ilmu. Ini yang banyak ngomong tapi dalam masalah-masalah ilmu. Sedikit omongannya kecuali dalam masalah-masalah ilmu. Wa kana mutawadhi'an, dan beliau adalah orang yang mutawadhi'. Tawadhu. Enggak kiber, enggak sombong, enggak ujub, tapi tawadhu. Selalu menerima al-haq, ketika keliru kembali, enggak yusir, enggak terus-menerus berada di atas kekeliruannya karena menjaga kedudukannya atau yang semisalnya. Tidak, tetapi beliau orang yang mutawadhi. Husnal khuluq, beliau orang yang berakhlak mulia. Wa man qara'a kutubahu 'arafa fadlahu wa 'ilmahu wa 'inayatahu bid-dalil. Barang siapa yang membaca kitab-kitabnya maka dia akan tahu kemuliaan beliau, ilmu beliau, dalamnya ilmu beliau dan perhatian beliau terhadap dalil. Farahimahullah rahmatan wasi'atan. Maka semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang luas. Ini salah satu komentar Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian yang komentar yang berikutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah berkata tentang syekhnya karena di antara murid Syekh Sa'di siapa? Ini. Di antara murid Syekh Sa'di rahimahullahu yang paling terkenal adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengatakan, qalla an yujad mithluh fi asrihi fi ibadatihi wa ilmihi wa akhlaqi. Sedikit didapatkan orang yang seperti beliau, seperti Syekh Sa'di. Pada zamannya sedikit. Dalam hal ibadah, dalam hal ilmu, dalam hal akhlak. Sedikit orang yang seperti beliau. Haits kana yu'amil kullan minas saghir wal kabir bihasabi ma yaliku bihali. Di mana beliau, di antara contoh akhlak mulia beliau adalah beliau bergaul dengan anak-anak dan juga bergaul dengan orang yang dewasa. Sesuai dengan kondisi yang layak bagi masing-masingnya. Ketika bicara dengan anak kecil atau dengan anak muda, sesuai dengan yang layak dengan kondisi anak muda. Ketika bergaul dengan orang yang lebih tua atau orang-orang yang dewasa, maka beliau bergaul sesuai dengan kelayakan orang dewasa. Ini diantara akhlak beliau. Wa yatafaqqad al-fuqara, dan beliau selalu bertanya tentang orang-orang yang fakir. Selalu merasa kehilangan, mana si fulan, mana si alan. Fayusil ilaihim ma yasuddu hajatahum binafsih wa kana saburan ala ma yalum bihi min adhannas. Beliau selalu membantu kebutuhan-kebutuhan orang-orang fakir tadi. Si mana, si fulan, si alan, si fakir, si miskin, beliau bantu dengan sendirinya. Beliau bantu dengan harta beliau sendiri. Wa kana saburan, dan beliau adalah orang-orang yang sabur. Orang yang sabar ketika diganggu oleh manusia. Ketika tersakiti oleh manusia, beliau adalah orang yang sabur, sabar. Ini diantara akhlak beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga hendaknya kita pun berusaha mencontoh dan meneladani akhlak para ulama alaihim rahmatullah. Sabur, sabar ketika diganggu. Taib. Jangan mudah naik darah atau emosi atau yang semisalnya. Sabar. Taib. Ujian dan cobaan yang menimpa kita belum apa-apanya. Nah, belum apa-apanya. Wa kana yuhibbul uzra mimman hasalat minhu al-hafwah. Dan beliau rahimahullahu taala suka memberikan uzur kepada orang yang kadang terjatuh kepada kesalahan, orang yang keliru. Nah, enggak langsung dicerca, dicela, enggak. Nah, dinasehati, diberikan uzur. Nah, dimaafkan. Ini salah satu sifat beliau rahimahullahu taala. Nah, haits yuwajjihuha taujihan yahsulu bi udhrun man hafa. Di mana beliau menasihati orang yang keliru tadi, dinasihati, nah, diberikan bimbingan. Nah, taib farahimahullah rahmatan wasi'atan. Nah, dan masih banyak ucapan-ucapan para ulama yang lain tentang beliau rahimahullahu taala. Naam, yang menunjukkan mulianya akhlak beliau rahimahullahu taala. Naam, dan apa yang dibawakan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga apa yang kita baca dari awal tadi, naam, mudah-mudahan naam telah mencukupi ya tentang sedikit biografi dan terjemah atau sejarah perjalanan hidup beliau rahimahullahu taala, sehingga dengan kita mengetahui terjemah atau biografi beliau rahimahullahu taala ya, kita bisa mengambil pelajaran dan bisa meneladani ya beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Nah, sehingga kita pada malam hari ini selesai dari naam pembacaan terjemah biografi beliau rahimahullahu taala, dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk pada naam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kita masuk insyaallah pada naam kitab tersebut ya. Walaupun nanti dalam kitab tersebut masih ada mukaddimah lagi ya. Nah, masih ada mukaddimah pendahuluan dari Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin. Naam, ya, tentang kitab Tafsir As-Sa'di ini. Ya, kemudian setelah pendahuluan naam beberapa masyayikh tentang kitab Tafsir As-Sa'di, kemudian beliau setelah itu membawakan naam beberapa kaidah-kaidah dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Baru setelah itu beliau masuk pada pembahasan tafsir Al-Fatihah, kemudian tafsir Al-Baqarah sampai tafsir An-Nas. Naam. Taib, yang insyaallah akan naam kita lalui sedikit demi sedikit, dan akan kita baca naam sedikit demi sedikit dari kitab beliau rahimahullahu taala. Sampai di sini naam apa yang bisa